Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillah dengan rahmat Allah juga lah kita masih dapat meneruskan kajian penyejuk keimanan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita limpahan rahmat dan hidayahnya. Amin. Pada kajian kali ini kita akan membawa surat At-Taubah yaitu 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'ida wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Artinya, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pamannya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada pamannya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa pamannya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Kajian kali ini juga masih kita berkisar dengan doa, doa memohon ampun. Dan kita sudah banyak juga membahas ayat 113 pada pertemuan kita yang telah lalu. Dan ini dengan ayat ini juga adalah berkenaan dengan khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendoakan pamannya bahwasanya sangat berkeinginan dan karena penyantunan karena sangat penyantunnya Nabi Ibrahim dan sangat lembutnya sehingga selalu mendoakan agar seseorang itu masuk agama pada agama Islam dan betul-betul dijanjikan tentang istighfar itu. Maka di sini sebelum kita jelaskan lebih panjang lagi, ketika Allah berfirman dengan memakai bahasa wa ma kana, di situ ada dua definisi artinya. Pertama menandakan an-nafyu dan kedua menandakan an-nahyu. Karena di dalam surat An-Naml ada ada Allah berfirman wa ma kana lakum antun bitu syajaraha. Di sini artinya an-nafyu, menafikan. Sedangkan yang kedua yang artinya an-nahyu wa ma kana lakum antu'zu Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Wa ma kana lakum antu'zu, tidak boleh. Di sini ada sifat an-nahyu. Maka untuk dalam kajian kita saat ini adalah di sini bisa kita artikan an-nahyu, bisa juga kita artikan dengan an-nahyu, kan begitu. Mungkin ini akan bisa lebih dijabarkan lagi sama Ustaz Perdana kita. Bagaimana? Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Yang menarik dalam ayat ini adalah bahwa kalau kita perhatikan Al-Quran dengan baik, kita akan mendapatkan bagaimana dengan indah Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat apa saya lupa itu. Bunyinya seperti ini. Indah sekali surat itu kalau kita perhatikan dengan baik. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim iza qala li abihi wa qaumihi maza ta'budun maza ta'budun aifkan alihatan dunallahi turidun wallahu khalaqakum wa ma aifkan alihatan, maaf salah kayaknya ada yang ini artinya seperti ini. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapak dan juga kaumnya, maza ta'budun, apa yang telah kamu sembah? Aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah kamu membuat Tuhan selain Allah yang kamu inginkan? Sampai akhirnya Ibrahim mengatakan wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ketika nampak sikap dari bapaknya, dari pamannya ya Azar, dan juga dari kaumnya yang masih keras menentang apa yang telah disampaikannya, Akhirnya yang terjadi adalah inni zahibun ila rabbi sayahdini. Apapun yang kalian lakukan silahkan, yang jelas aku akan menyerahkan diri kepada Allah. Sudah aku sampaikan semuanya dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik kepada diriku. Jadi yang menarik adalah bahwa saat sekarang ini banyak para pemuka agama, baik dari muslim maupun non muslim sendiri, yang mengklaim ya agama samawi bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak dari para nabi, abul anbiya, ya. Semua agama itu mengarah kepada satu titik, yaitu titiknya adalah yang dibawa merupakan ajaran dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi yang sangat disayangkan adalah bahwa dari pemahaman mereka ini, Nabi Ibrahim adalah bapak dari para nabi, apakah Nabi Ishak, ya, yang merupakan bapak sumber daripada keturunan Nabi Musa alaihissalam dan juga nabi-nabi yang lain, ya, yang membuat agama Masehi atau kembali kepada agama Yahudi nanti akhirnya, Nabi Muhammad yang akhirnya membawa ajaran agama Islam. Ternyata sikap dan perilaku Nabi Ibrahim serta keyakinan Nabi Ibrahim itu tidak menjadi pegangan mereka. Al-Quran sudah menggambarkan bagaimana kerasnya Nabi Ibrahim menentang yang namanya sikap pemberhalaan. Bapaknya sendiri dia tentang, berhala itu dia hancurkan semuanya. Tapi yang sangat disayangkan adalah ketika mereka mengklaim agama mereka itu bersumber dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ternyata sikap dan perbuatan Nabi Ibrahim yang beriman kepada Allah dengan sangat kokoh dan juga berusaha untuk menghancurkan kebatilan, kemusyrikan dan juga patung-patung yang disembah pada zamannya, itu malah tidak dijadikan sebagai sandaran pemikiran mereka. Iya, memang para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ayat ini mengajak kepada kita supaya kita selalu istiqomah dengan keimanan kita, selalu memegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa taala, walaupun dan bagaimanapun keluarga kita ketika kita ajak untuk kembali ke jalan Allah dan mohon ampun kepada Allah, mereka tidak mau. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui keimanan seseorang, begitu juga dengan niat ikhlas kita ke jalan Allah akan memberikan buah nilai sa'adah di dunia wal akhirah bagi kita. Kita lihatlah dari paparan Ustaz Zainal dengan Ustaz Ahmad Perdana, bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan suatu solusi bagi kehidupan kita. Bagaimanapun keluarganya enggak mau mengikut kepada ajaran Allah, tapi dia selalu eksis. Apapun rintangan dari keluarga, dia selalu jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kembali kita lagi Ustaz tentang masalah doa. Gitu kan, karena sebelumnya ada bentuk larangan. Sekarang yang menjadi permasalahan sini, Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan pamannya atau orang tuanya dengan membahasakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Sa'astaghfiru laka rabbi," dalam surat Maryam. Ini artinya apa? Artinya Nabi Ibrahim betul-betul memintakan, memanjatkan doa kepada Allah supaya diampunkan dosanya, kan begitu. Tapi yang perlu kita ketahui di sini adalah Nabi Ibrahim belum mengetahui secara jelas kekufuran orang tuanya itu. Tapi ketika sudah jelas, tabarra'a minhu, lepas dia tidak melakukan doa itu tersebut. Mungkin Ustaz Zainal bisa menambahkan dalam hal ini. Iya, ini menjadi menarik karena ada, walaupun kita tidak mengakui ada aliran keras dalam Islam, tetapi ada juga orang yang menggunakan ini menjadi tidak pada tempatnya. Ada prinsip al-wala wal-baro. Al-wala artinya loyal kepada sesama muslim dan al-baro artinya berlepas kepada dari musuh-musuh Allah. Itu bersumber dari surat At-Taubah 114, ini menjadi rujukan mereka. Falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah tabarra'a minhu. Ketika diketahui bahwa pamannya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas darinya. Prinsip al-wala wal-baro ini menjadikan seseorang bisa terjerumus pada ladang teroris. Karena apa? Karena dia mengatakan ini musuh Allah, maka kita telah berlepas diri darinya. Konsekuensinya ketika kita berlepas diri darinya, itu yang salah, harus dibunuh. Tidak ada dalam surat At-Taubah 114 ini, tidak ada menyatakan kalau sudah barok itu harus dibunuh, halal darahnya dia boleh dibunuh, dia boleh dihancurkan, tidak ada. Apa di sini barok itu? Barok itu berlepas diri darinya, maksudnya sudah tidak mungkin dimohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Sama kaitannya dengan ayat 113 yang lalu, bahwa ketika kita memang sudah lepas tangan dari saudara kita yang musyrik tadi karena kematian, jadi tidak mungkin dimohon doakan hidayah kepada dia lagi, ya tentu saja kita wajar berlepas diri darinya. Bukan berarti ayat ini ketika berlepas udah berarti dicap sebagai musuh Allah. Kalau sudah musuh Allah berarti boleh dibunuh. Karena apa? Karena kalau sudah musuh Allah statusnya berada pada kawasan perang. Saya rasa ini yang paling fatal, dan ini pernah kita dengar ketika kita menjadi mahasiswa di Mesir, dan ini lebih subur lagi ketika mahasiswa Indonesia belajar di Arab Saudi, karena Salafi menganut prinsip al-wala wal-barok. Sebenarnya itu tidak ditempatkan pada tempatnya ketika harus membunuh orang atas nama al-wala wal-barok. Iya, memang sangat menarik sekali kajian kita ini, Ustaz. Bahkan bagaimana menurut Ustaz Perdana, bahwasanya kalau seorang yang mati sebelum sempurna hukum Islamnya itu kan dianggap muslim kan gitu. Dan bagaimana orang yang sudah mati tapi dalam hal ini adalah dia itu adalah sebelum disempurnakan tentang pengharaman khamar kan begitu. Iya. Iya. Jadi maksudnya di sini adalah memang kalau dia itu belum turun tentang pengharaman khamar itu dia meninggal, berarti kan dia dianggap muslim kan begitu. Iya, iya. Jangan diartikan dengan perilaku seperti ini, dengan doa yang kita panjatkan itu tadi, menjadikan seseorang itu terhalang. Iya. Bahkan di dunia saat sekarang ini kadang-kadang ada orang yang belum sampai, maksudnya belum mengetahui terhadap Islam itu sendiri. Yeah. Nah, jadi dengan itulah perlunya kita sebetulnya terus mendoakan, karena kita tidak melihat dari substansi isi macam mana dia itu Islam atau tidak, tapi kalau sudah dia nyatakan Islam, maka dari zahirnya itulah kita harus mendoakan segala setiap orang yang mengatakan itu. Karena kalau kita melihat dari kajian ayat ini, bahwasanya Nabi Ibrahim di sini adalah Allahun Halim, artinya sangat lembut dan memang sangat santun. Ya, makanya saya lihat kalau dia lembut dan santun, maka tabarru'a minhu itu melepas al-wala wal-barok sehingga harus sampai membunuh, itu tidak sesuai dengan ayat 114 yang ditutup dengan Islam yang santun itu walaupun melihat musuh Allah tidak harus langsung membunuhnya. Islam yang santun, yang mempunyai hati yang lembut, ketika berbeda pendapat ya sudah, tinggalkanlah dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mau mengampuni dia atau tidak? Tetapi Allah telah menyatakan bahwa dia tidak diampuni oleh Allah dan dia diletakkan di neraka jahanam. Biarlah Allah yang mengeksekusinya. Jangan pula kita yang manusia ini mengeksekusi, karena siapa tahu seperti sosok-sosok Abu Thalib, di depan orang dia tidak beriman, di belakangnya dia mengakui iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kesimpulan dari ayat ini, Ustaz, adalah kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk mendekatkan diri kita bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, artinya karena lembut dan santunnya itu disebabkan mungkin karena doa yang selalu dipanjatkan kepada siapa saja. Iya. Maka kalau kita ingin menjadi seorang yang lembut sesepiar atau menjadi seorang yang santun, maka kita harus laksanakan itu doa kepada siapa saja. Doa kebaikan. Jadi, ya. Karena doa kebaikan. Allah. Walaupun orang mengatakan Ustadz ini sekarang ini sudah banyak rezeki, maka kita katakan alhamdulillah. Jangan kita katakan yang lainnya. Iya. Jadi selalu kita dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi kenyataan terus, karena Allah melindungi kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.